barang siapa yang singgah di satu tempat persinggahan, lalu dia mengatakan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki aib dan tidak memiliki kekurangan dari nama-namanya. Dan demikian pula sifat-sifatnya. Demikian pula kalimatuh. Kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimat yang sempurna. Apakah itu Al-Quranul Karim yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hudan wa shifa, sebagai petunjuk dan sebagai obat yang menawarkan dari berbagai macam jenis penyakit-penyakit. Maka kalimat Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Maka di sini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah, apakah itu Al-Quranul Karim atau wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah makhluk. Apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat Allah. Kalaulah kalimat-kalimat Allah itu makhluk, tentunya tidak diperbolehkan bagi seorang meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Ini menunjukkan bahwa al-khairu wa syarr, kebaikan dan kejahatan seluruhnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kebaikan, menciptakan orang-orang saleh, menciptakan kaum mukminin, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para syayatin, menciptakan orang-orang kafir, menciptakan iblis, menciptakan maksiat-maksiat. Naam. Akan tetapi, dalam hal at-ta'addub ma'allah, beradab bersama Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah jangan kita menisbahkan kejahatan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyarru laysa ilaik. Kejahatan tersebut tidaklah pantas untuk dinisbahkan padamu, karena pada hakikatnya apa yang telah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah kebaikan. Maka barang siapa yang mengucapkan ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun, hatta yarhala min manzilihi dhalik, hingga dia pergi meninggalkan tempat persinggahannya tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa tatkala kita singgah di satu tempat, hendaklah kita berlindung kepada yang menciptakan seluruh tempat tersebut, yang menciptakan seluruh jagat raya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala macam kejahatan-kejahatan dan kemudaratan-kemudaratan yang dikhawatirkan akan menimpa kita. Dan ini adalah suatu yang waqi'. Ketika seorang berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan padanya perlindungan, dia akan terselamat dari berbagai hal-hal yang dibencinya dan dikhawatirkan dia akan terkena darinya, dari berbagai macam kejahatan, dari para jin, dari orang-orang kafir. Tapi kita melihat ketika mereka meninggalkan isti'adzah bighairillah, isti'adzah billah, meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka melalaikannya, maka demikian banyak dari mereka yang akhirnya tertimpa dengan berbagai macam kemudaratan, ya, dirasuki oleh para jin dan terkena as-sara dan mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan pengalaman beliau tatkala beliau senantiasa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau, hadza khabarun sahihun wa qaulun shadiq, bahwa hadis ini adalah khabar yang sahih dan perkataan yang jujur. Alimna sidqahu dalilan wa tajrubah, kita telah mengetahui kejujurannya dan kebenarannya sebagai dalil dan pengalaman. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi falam yadurrani syai'un ila an taraktu. Kalau kemudian aku senantiasa mengamalkannya, maka tidak satu pun yang memberikan kemudaratan padaku sampai suatu ketika aku meninggalkannya. Beliau lalai dan beliau kemudian meninggalkan untuk membaca doa tersebut. Fala daghadni aqrabun bil mahdabati lailan, maka tiba-tiba aku pun disengat oleh kalajengking. Pada waktu itu ketika beliau tidak sempat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, fatafakkartu fi nafsi fa idza bi qad nasitu an ata'awwadha bi tilkal kalimat, lalu aku pun memikirkan apa yang menyebabkan kenapa aku tersengat kalajengking tersebut. Ternyata aku pun mengingat bahwa aku tadi melupakan untuk mengucapkan doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan salah satu kisah yang dialami oleh seorang alim, Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, yang ini menunjukkan bahwa hendaklah bagi seorang muslim beristi'adah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, sebab itu adalah tauhid wa huwal ikhlas fil ibadah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwan, insyaallah fi waqtin akhar nuwasil ila babin akhar. Tafaddalu hafizakumullah, wal muadzin yuadzin wa jazakumullahu khairan.